بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الجوع وخشونة العيش إلى تمام الباب. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، وقد بلغنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتيا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: يستأذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الدال المعجمة، وهو الكباسة وهي الغصن، والمدينة والمدية بضم الميم وكسرها وهي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة وبيان للحال التي كان عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث فيها تقرير هذا المعنى في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر والشهرين لا توقد في بيته النار، ولا يكون عيشهم إلا الأسودان التمر والماء. ومر معنا قول النعمان: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، أي من التمر الرديء. فهذا الحديث حديث أبي هريرة هو نظير ما سبق. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وما أخرجه إلا الجوع، وخرج عمر وما أخرجه إلا الجوع، فلقيهما عليه الصلاة والسلام وقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي لم يخرجني إلا الشيء الذي أخرجكما، قوما. فقام معه وذهبوا جميعا إلى بيت رجل من الأنصار هو أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هو ليس في بيته، ورحبت امرأته بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فسأل عليه الصلاة والسلام عن صاحب البيت أبي الهيثم ابن التيهان، قالت إنه ذهب يستعذب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب الطيب. فلما جاء هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وجد في بيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، حمد الله على هذه النعمة وهذا الفضل الذي ساقه الله إليه، وقال هذه الكلمة العظيمة، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وصدق رضي الله عنه، ضيفه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر وعمر خير هذه الأمة، أمة محمد، بل أفضل الناس بعد النبيين. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، عذق أي من النخل وفيه البسر والتمر والرطب، فوضعه بين يديهم فأكلوا، وأخذ المدية أي السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، أي تجنب أن تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وكما بيّن الإمام النووي رحمه الله، السؤال لأبي بكر وعمر عن هذا النعيم ليس سؤال توبيخ وتعذيب، وهما مبشران بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما سؤال تعديد لهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وهذا يوضح أن السؤال عن النعيم يوم القيامة يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى حال. ولا شك أن النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من صحة أو عافية أو طعام أو شراب أو مسكن موجب لشكر المنعم والمتفضل، وذلك بأن يستعمل هذا النعيم في طاعة الله، وأن يعمل المنعم عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون يرفل في نعيم الله وفضله متمتعا بالصحة والعافية والمال وهو معرض عن طاعة الله وعن عبادته وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada hari ini kita masih akan membahas tentang bab yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu bab keutamaan lapar dan hidup yang susah. Dan telah kita bahas sebelumnya beberapa hadis, dan pembahasan kita berhenti pada hadis yang ketujuh, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya beliau berkata, maksud saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari atau suatu malam, maka beliau mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga sedang di luar rumah. Maka beliau bertanya, apa yang telah membuat kalian keluar dari rumah kalian pada jam seperti ini atau pada waktu seperti ini? Keduanya menjawab, lapar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, demikian juga saya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengeluarkan saya adalah yang mengeluarkan kalian. Maksudnya lapar. Maka berdirilah kalian berdua. Keduanya pun berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi seorang pria dari kalangan Ansor. Dan ternyata dia tidak ada di rumahnya. Ketika istri pria Ansor ini melihat siapa yang datang, dia berkata, "Marhaban wa ahlan." Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk para tamu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, berkata kepada beliau, "Di mana si fulan?" Wanita ini pun menjawab, "Suami saya sedang mencarikan air tawar untuk kami atau air minum untuk kami." Dan saat itu tiba-tiba datanglah si pria Ansar. Maka dia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau, kemudian berkata, "Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini tidak ada yang lebih, tidak ada yang punya tamu lebih mulia daripada saya." Maka beliau pun pergi lagi dan datang dengan setanggang kurma, satu ranting atau satu cabang ya kurma yang memiliki, yang di dalamnya ada buah kurma yang masih mengkal, ada buah kurma yang sudah kering, dan ada buah kurma yang sudah setengah matang atau yang disebut sebagai rutab. Maka beliau pun berkata, "Silahkan makan." Kemudian beliau mengambil sebilah pisau dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Jangan engkau sembelih kambing yang memiliki susu yang banyak." Maka beliau pun menyembelih seekor kambing dan mereka semuanya makan dari kambing tersebut, juga dari ranting atau cabang kurma yang telah dibawa tadi. Juga mereka minum di rumah itu. Setelah semuanya kenyang dan hilang dahaga mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "Demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kalian telah dikeluarkan dari rumah oleh rasa lapar, kemudian kalian tidak pulang ke rumah kecuali dalam keadaan telah kenyang." Ya, perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala yasta'dzib dalam hadis artinya adalah mencari air yang tawar. Maksudnya air yang baik yang bisa diminum. Sedangkan al-'idq dalam perkataan beliau dalam hadis di atas maksudnya adalah al-kibasah, yaitu ghusn atau ranting ya, ranting atau cabang pohon. Sedangkan mudhih adalah sikin atau pisau, dan al-halub adalah kambing yang memiliki banyak susu. Dan yang dimaksud dengan pertanyaan pada hari kiamat tentang kenikmatan ini adalah pertanyaan tentang banyaknya nikmat Allah ya, tentang mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Bukan pertanyaan untuk menjelekkan atau mengazab kita. Allah taala alam. Sedangkan pria Ansar yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Haitham ibn At-Tayyihan radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan namanya dengan jelas dalam riwayat Tirmidzi dan yang lain. Ya, hadis ini di dalamnya terdapat hal yang menjelaskan tentang apa yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam judul bab, yaitu keutamaan lapar dan hidup yang susah. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau memiliki kekurangan-kekurangan dalam urusan dunia. Beliau merasakan kesulitan dalam urusan dunia, dan sebelum ini telah kita bahas beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis yang menjelaskan bahwasanya beliau kadang-kadang dalam sebulan atau dua bulan api tidak menyala di dapur rumah beliau. Dan yang bisa beliau makan bersama keluarga beliau pada saat itu adalah al-aswadan, yaitu kurma dan air saja. Juga kita telah bahas perkataan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun untuk mengisi perut beliau. Demikian juga dengan hadis yang menjadi pembahasan pertama kita pada hari ini. Di sini dijelaskan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan ketika beliau keluar ternyata beliau telah mendapatkan Abu Bakar dan Umar juga dalam keadaan keluar. Dan ternyata yang membuat mereka semuanya keluar adalah rasa lapar. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak keduanya untuk mendatangi rumah seorang sahabat dari kalangan Ansar, yaitu Abu Haytham bin At-Tayyihan. Dan ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Maka istrinya yang menyambut ketiga tamu agung ini, dan tiba-tiba si pria Ansor datang, ya, seorang sahabat yang berasal dari kalangan Ansor ini datang dan melihat tamu-tamu agung ini, maka beliau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan perkataan yang agung, yaitu hari ini tidak ada yang memiliki tamu lebih mulia daripada saya. Dan sungguh telah benar perkataan beliau ini. Sungguh apa yang beliau ucapkan ini adalah kebenaran. Karena yang datang ke rumah beliau hari ini adalah anak Adam yang paling utama, memimpin manusia semuanya. Kemudian orang terbaik, dua orang terbaik dari kalangan umat ini, bahkan dua orang yang terbaik di kalangan semua umat setelah para nabi. Maka Abu Haytham bin At-Tayyihan pun segera mendatangkan jamuan untuk para tamu agung ini, dimulai dengan mendatangkan standan atau satu ranting pohon kurma yang di dalamnya ada busri, yaitu kurma yang masih mentah. Kemudian ada kurma yang sudah kering dan rutab, yaitu kurma yang setengah matang, ya, masih segar tapi sebagian sudah manis. Maka beliau pun meminta para tamu untuk segera menikmati hidangan. Kemudian beliau keluar untuk mengambil pisau dan menyembelih seekor kambing untuk mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, jangan engkau sembelih kambing yang ada susunya. Maka beliau pun menyembelih kambing yang lain, yang biasa, yang tidak bersusu. Dan akhirnya semuanya bisa menikmati makanan dari kambing yang telah disembelih ini. Ya, kemudian setelah itu, setelah mereka semuanya kenyang, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kenikmatan ini. Dan Imam Nawawi sudah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan pencelaan atau pengadaban, ya, penyiksaan, tapi pertanyaan yang menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang telah kita rasakan di dunia. Dan kita tidak meragukan bahwasanya pertanyaan ini akan disampaikan kepada kita. Kita yang di dunia telah merasakan keselamatan, kesehatan, ya, makan dan minum, ya, rumah yang nikmat, diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat ini menuntut dari kita untuk bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu dengan memakainya pada ketaatan, pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menikmati kenikmatan ini semuanya kemudian kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang merupakan tujuan utama penciptaan kita semuanya di atas muka bumi ini. Thumma awrada rahimahullahu taala haditha Khalid ibn Umar al-Adawi قال خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا ما بأن ما بين مصراعين من مصراع مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كثيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله ولت حداء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام اشتمل على فوائد عديدة ومتنوعة، ففيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعظ والتخويف، وفيه بيان عمق نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وفيه سعة الجنة، وفيه أيضا الطريقة المناسبة التي ينبغي أن يكون عليها الوعظ وأن يسلكها الواعظ كما هي واضحة في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وأن الذي ينبغي على الخطيب في وعظه للناس وتذكيره لهم أن يجمع بين الترغيب والترهيب، لا أن يقتصر على أحدهما دون الآخر، فالناس يحتاجون إلى هذا وهذا، ولهذا القرآن ترغيب وترهيب والسنة ترغيب وترهيب، وينبغي أن تكون المواعظ على هذا النهج، فلا يدخل لهم النار والتخويف دون ذكر الجنة والترغيب، ولا أيضا يذكر الجنة دون التخويف، بل لا بد من هذا وهذا حتى يتزن المرء في أعماله فيكون راجيا خائفا طامعا راغبا وطامعا وراهبا. ولا شك أن هذا هو المسلك الذي ينبغي أن تكون عليه المواعظ. وقد خطبهم عتبة رضي الله عنه خطبة عظيمة بليغة مؤثرة، بدأها بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم ولت حداء، أي أن الدنيا أوشكت أن تنقضي وتنتهي، وولت أي أدبرت سريعا، فذهابها وإدبارها صار سريعا حيث أوشكت أن تنقضي وتنتهي، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، أي لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل ويسير جدا، ومع ذلك الناس أيضا يتشاحنون عليها ويتزاحمون عليها ويحرصون على جمعها، كل يريدها إليه وكل يريد أن تكون بيده، يتصابها صاحبها أي يجمعها ويحرص على الاستكثار منها. وإنكم منتقلون منها، أي لن تبقوا في هذه الدنيا، جمعتم منها القليل أو الكثير، منتقلون منها إلى دار لا زوال فيها، فالدنيا زائلة والانتقال إلى دار لا تزول بل باقية، والحياة فيها دائمة بخلاف الدنيا فإنها زائلة، والحياة فيها إلى مدة معينة ثم يكون بعد ذلك الموت، فتنقضي حياة الإنسان من هذه الحياة الدنيا بموته. ثم أخذ يستحثهم على التزود ليوم المعاد والاستعداد ليوم لقاء الله، فقال ناصحا: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، انتقلوا من هذه الدنيا منتقين ما تنتقلون به معكم ما هو خير ما بحضرتكم، أفضل ما يمكن أن تنتقلوا به، انتقلوا ومعكم من الزاد أفضله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير الأعمال التي ترغبون أن تروها يوم القيامة. ثم أخذ يجمع بين الترهيب والترغيب. أما الترهيب فيقول: إنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي حافتها وطرفها، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعراء، أي أن قعرها عميق جدا، وإذا رمي من أعلاها حجر إلى أسفلها يهوي 70 عاما لا يدرك لها قعرا، هذا يدل على أنها على عمق النار وأنها عميقة جدا. ثم مع ذلك لا تملأن يوم القيامة، لا تملأن أي بالإنس والجن، والله وعدها أن يملأها، وعدها أن يملأها، لن يملأها من الجن والناس. هذا فيما يتعلق بالنار. يقول: أفعجبتم، يعني هو أمر عجيب جدا ومذهل، وينبغي أن يتنبه الإنسان وأن يحذر أن يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم النار والعياذ بالله. ثم يقول مرغبا: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، أي أن أبواب الجنة أبواب واسعة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي من كثرة الداخلين، من كثرة الداخلين. فهذا فيه الترغيب أن يحرص الإنسان على الأعمال التي يكون بها من هؤلاء الذين يدخلون مع أبواب الجنة ويساقون زمرا إلى أن يدخلوا من أبواب الجنة فتتم لهم النعمة في دخول جنات النعيم. والله يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يخبر رضي الله عنه عن حالهم في أول الأمر، قال: لقد رأيتني سابعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا، أي أصابها القروح لأنهم لا يأكلون إلا ورق الشجر، لا يجدون شيئا يأكلونه. فالتقطت أي يوما بردة، فالتقطت أي بردة، والبردة شملة يلتحف بها، شملة يلتحف بها. يقول التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. إذن لم يكونوا يجدون مأكلا ولا ملبسا، كانوا بهذه الحال من حيث المأكل ومن حيث الملبس. ثم يقول فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أي أن الدنيا فتحت، أصبح أميرا على مصر من الأمصار. ثم استمع أيها الأخ الكريم إلى هذا التعود من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، قد صار أميرا على مصر من الأمصار، والأمير كما نعلم له مكانة عند الناس ومنزلة إلى آخره. فيقول رضي الله عنه وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا تعود عظيم ومهم للغاية. أي خير للإنسان أن يكون في نفسه عظيما وهو عند الله صغيرا، فيكون والعياذ بالله خاسرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يستكين وأن يقبل على الله، وأن لا يتعاظم نفسه، وأن يذل بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهمه أن يعظم عند الله، همه أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى ليفوز برضاه. ولا يمكن أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق طاعته والقيام بالعبودية له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. Selanjutnya hadis yang ke-8 adalah hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim dari Khalid bin Umar Al-Adawi. Beliau berkata, Utbah bin Ghazwan yang merupakan gubernur Basrah saat itu menyampaikan khutbah kepada kami. Maka beliau memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian berkata, Amma ba'd, sesungguhnya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan habis dan berlalu dengan cepat, dan tidak tersisa darinya kecuali serpihan-serpihan, seperti serpihan-serpihan bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan sungguh kalian akan berpindah dari dunia ini kepada atau ke negeri yang abadi, yang tidak akan habis, yang tidak akan hilang. Maka hendaklah kalian berpindah dengan sebaik-baik apa yang bisa kalian dapatkan, dengan sebaik-baik bekal yang bisa kalian siapkan. Karena sesungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwasanya batu itu dilempar dari bibir jahannam, dari bibir jahannam. Kemudian batu ini jatuh selama 70 tahun dan belum sampai ke dasar jahannam. Dan sungguh neraka jahannam ini akan penuh nanti. Afa'ajibtum, dahsyat sekali bukan? Dan telah disebutkan kepada kami bahwasanya jarak antara pintu surga yang satu ke pintu surga yang lain, maksudnya bagian pintu surga yang satu dengan bagian pintu surga yang lain dalam satu pintu ini maksudnya, itu jaraknya seperti perjalanan 40 tahun. Dan suatu hari nanti pintu surga yang luas dan besar ini akan penuh dengan manusia. Orang akan ramai di sana. Dan aku telah melihat diriku menjadi orang yang ketujuh dari tujuh orang. bersama Rasulullah SAW, di mana pada saat itu kami tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan, sehingga sisi mulut kami sampai bernanah. Maka aku pernah menemukan sebuah kain, maka kain itu saya bagi bersama dengan Sa'ad bin Malik. Saya bersarung dengan setengah kain itu, dan Sa'ad bin Malik bersarung dengan setengah yang lain. Dan hari ini tidaklah ada seorang di antara kami kecuali telah menjadi gubernur untuk satu daerah di antara daerah-daerah kaum muslimin. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agung atau besar pada diriku sementara kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung faedah yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat pengumpulan antara terhib dan terhib, ya, motivasi dan menakut-nakuti. Di dalamnya dikumpulkan antara janji dan ancaman. Dijelaskan juga di dalamnya tentang dalamnya neraka jahanam, juga luasnya surga dan pintu-pintunya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang cara memberikan nasihat yang baik yang harus dilakukan oleh para dai, para juru dakwah. Di mana dalam hadis ini jelas tentang khutbah yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan yang mengumpulkan antara targhib dan terhib dan tidak mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya. Seperti juga Al-Qur'an yang mengumpulkan antara targhib dan terhib. Juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan antara targhib dan terhib. Tidak menyebutkan surga saja tanpa neraka atau neraka saja tanpa surga, tapi keduanya banyak dikumpulkan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang mendengarnya mengumpulkan antara dua sifat juga, mengharap dan takut, ya, tamak dan menjauh dari urusan dunia pada saat yang sama. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Utbah bin Ghazwan telah menyampaikan khutbah yang agung, yang dimulainya dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya dunia ini telah memberikan tanda-tanda akan berakhir dan telah berlalu dengan cepat. Dan tidak tersisa dari dunia ini kecuali serpihan-serpihan seperti serpihan-serpihan bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Dan kalian semuanya akan berpindah dari dunia ini menuju ke alam keabadian, ke alam yang kekal. Maka hendaklah kalian pindah ke alam kekal itu dengan sebaik-baik apa yang ada di depan kalian. Maksudnya, pilihlah bekal. Sekarang kalian semuanya punya kesempatan untuk memilih bekal yang ada di depan kita sekarang. Yang mana yang akan kita bawa ke akhirat nanti? Amalan mana yang akan kita ingin lihat di akhirat nanti? Maka adalah kalian semuanya berpindah ke alam akhirat nanti dengan bekal yang paling baik, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekalilah diri kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bekalilah diri dengan amalan-amalan yang ingin kita lihat di akhirat nanti. Ya, kemudian Utbah bin Ghazwan mengajak kita semuanya untuk menyiapkan diri untuk hari kebangkitan, untuk hari kebangkitan. Dan beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya neraka itu sangat dalam, di mana batu yang dilemparkan ke dalamnya, ya, berpuluh-puluh tahun itu tidak juga selama 70 tahun tidak juga sampai ke dasarnya. Namun Allah telah berjanji bahwasanya suatu saat surga ini akan penuh. Allah telah berjanji bahwasanya surga ini akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Padahal dalamnya sedemikian rupa. 70 tahun batu dilempar dari bibirnya, tidak juga sampai ke dasarnya. Maka beliau mengatakan, afa'ajibtum, dahsyat bukan? Jelas ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah targhib yang disebutkan oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbah beliau. Sedangkan tarhibnya adalah yang berikut ini, yaitu bahwasanya telah disampaikan kepada kami bahwa bagian pintu yang satu dari bagian pintu yang lain itu luasnya seperti perjalanan 40 tahun. Dan pintu yang seluas ini suatu saat nanti akan penuh dengan manusia. Ini adalah tarhib yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan dalam khutbah beliau ini. Ya, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dahulu beliau bersama para sahabat beliau mengalami kehidupan yang tidak mudah. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan, sehingga sisi atau bagian dari mulut beliau, sisi mulut beliau atau sisi mulut mereka itu sampai bernanah. Dan pernah beliau menemukan suatu kain yang tidak cukup untuk mereka semuanya, ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak hanya kekurangan makanan, tapi pakaian pun mereka tidak punya, sehingga satu potong kain harus dipakai untuk berdua dan hanya bisa menutupi bagian bawah tubuh mereka saja. Ya, kemudian hendaklah kita mendengarkan ta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Utbah bin Ghazwan di akhir khutbah beliau. Ya, sebuah ta'awudz yang agung, yang penting untuk kita perhatikan. Ya, di mana beliau mengatakan, "Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi shaghiran." Dan sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi besar dan agung pada diriku, sementara aku menjadi kecil dan kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ucapkan karena saat beliau mengucapkan ini, karena saat beliau mengucapkannya beliau sudah menjadi seorang gubernur di kota Basra. Dan teman-teman beliau yang lain juga sudah menjadi gubernur di daerah-daerah kaum muslimin yang lain. Dan kita mengetahui bagaimana kedudukan seorang gubernur di mata manusia. Kedudukan yang agung, dihormati, diikuti juga dengan berbagai fasilitas yang bisa dia ambil dengan menjadi gubernur. Tapi lihatlah bagaimana Utbah bin Ghazwan mengucapkan ta'awudz yang agung ini. Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agung di mata manusia, tapi menjadi kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian itu sungguh sangat rugi. Apa artinya agung di mata manusia kalau kita kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah masing-masing dari kita tawadhu, memiliki sifat rendah hati, ya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong di depan manusia, dan menjadikan cita-citanya yang utama adalah menjadi agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan mewujudkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini selagi kita masih memiliki kesempatan. Thumma أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظين قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه. وهذا الحديث نظائر الأحاديث المتقدمة وفيه ذكر لباس النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأنه كان لباسا خشنا غليظا وفيه بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وقناعته عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الإسراف والمخيلة صلوات الله وسلامه علي حتى قبض. فقد أخرجت عائشة رضي الله عنهم لهم كساء وإزار غليظين قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Hadis yang ke-9 adalah hadis yang muttafaq alaih dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan untuk kami suatu pakaian dan sarung yang kasar. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan memakai dua pakaian ini. Ya, hadis ini adalah selaras dan senada dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya dan telah kita bahas sebelumnya, di mana dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pakaian yang kasar dan buruk, tidak halus. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu, rendah hati, sangat qanaah, ya, mencukupkan diri dengan hal yang sedikit, dan beliau jauh dari yang namanya israf, berlebih-lebihan, dan juga dari makhilah, yaitu kesombongan. Wa al-qa'il fi al-hadith akhrajat lana laysa Aba Musa al-Ash'ari wa innama ibnuhu Abu Burda kama huwa lafz al-hadith في الصحيحين البخاري ومسلم المصدر الذي نقل منه النووي رحمه الله. Ya, dan yang mengucapkan Aisyah telah mengeluarkan untuk kami pakaian dan sarung yang kasar itu bukanlah Abu Musa al-Ash'ari, namun beliau adalah putra Abu Musa, yaitu Abu Burdah, sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain yang merupakan referensi atau rujukan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis ini. ثم اورد حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط متفق عليه والحبلة ضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والسمر نوعان من معروفان من شجر البادية وقوله رضي الله عنه إن كان أحدنا ليضع هذا كناية عن الغائط وقوله رضي الله عنه ما له خلط أي لا يختلط بعضه ببعض لشدة جفافه لأنه مجرد ورق شجر يأكله فيكون الشيء الذي يخرجه مثل ما يخرج من الشاة يضع مثل ما تضع الشاة وقوله في بدء هذا الحديث رضي الله عنه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله هذا من باب التحدث بنعمة الله وأيضا في مقام الموعظة والتذكير والنصح وفي هذا الحديث صبر الصحابة رضي الله عنهم والعيش الكفاف الذي كانوا عليه وكان همهم نصرة الدين والعمل على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. Hadis yang ke-10 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya saya adalah orang Arab pertama yang memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu kami telah berperang bersama Rasulullah SAW dan saat itu kami tidak punya makanan kecuali daun-daunan dan suatu pohon yang dikenal di gurun pasir yang bernama samur. Sampai seorang di antara kami itu buang air besar seperti buang air besarnya kambing, ya, yang tidak punya campuran pada makanannya kecuali hanya dedaunan saja. Ya. Al-hublah dalam hadis yang disebutkan di atas dan samur itu adalah dua pohon yang dikenal oleh masyarakat Arab dan tumbuh di gurun pasir. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu, di mana mereka merasakan hidup yang luar biasa susah. Di awal hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ucapkan sebagai bentuk tahadduts dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur beliau dengan menyebutkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada beliau, dan bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kesabaran para sahabat untuk hidup dengan sangat sederhana, dan meskipun mereka hidup dengan sangat susah dan sederhana, mereka sangat bersemangat dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwasanya mereka dahulu berperang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan tidak punya makanan. Yang bisa mereka makan hanya daun hublah dan pohon samur. Sampai seorang di antara mereka itu kalau buang air besar seperti buang air besarnya kambing. Maksudnya karena sangat kering. Jadi kotoran yang dikeluarkan itu seperti kotoran kambing karena kering. Ya, tidak ada campuran kecuali hanya, tidak ada yang bisa mereka makan saat itu kecuali hanya dedaunan saja, seperti kambing persis. Tsumma awrada rahimahullahu taala haditha Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta, muttafaqun alaihi. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق, أي ما يسد الرمق. وهذا فيه عدم التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا وزخرفها ومتعها, وسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا أي ما يسد رمقه ويكفي لحاجته عليه الصلاة والسلام. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب العظيم, ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر, ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إرادة الأحاديث التي ساقها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. Hadis yang ke-11 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta." Yang artinya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu sekedar cukup untuk menghilangkan lapar. Para ahli bahasa mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qut dalam hadis yang kita bahas tadi itu artinya adalah yang menghilangkan rasa lapar. Jadi yang membuat kita merasa tidak lapar lagi. Itu maksudnya, dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak berpaling kepada dunia dan bunga-bunganya. Tidak tertarik kepada hiasan-hiasan dan kenikmatan duniawi. Makanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki keluarga beliau itu dibuat sekedar yang cukup untuk makan, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau saja. Yang cukup untuk menghilangkan rasa lapar beliau dan keluarga beliau saja. Dan masih banyak lagi hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab beliau yang agung ini, namun untuk hari ini kita cukupkan sekian, dan kita akan teruskan pembahasan hadis-hadis yang masih tersisa di kesempatan yang akan datang insyaallah. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh Jazakallah Khairan atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Anas Burhanuddin atas terjemah yang beliau sampaikan di hari ini. Dan Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama kami coba angkat dari telepon di sore hari ini. Nam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volumenya. Silakan, dengan siapa, dari mana? Ini dari Ummu Afdal, Srengseng, Kembangan. Silakan. Ya, saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ana mau bertanya sih tentang di luar tema ya sih. Ini tentang ibu yang setahun ini menderita sakit, enggak bisa, udah tidak bisa apa-apa. Iya. Sebelumnya ana 5 bersaudara, yang satu-satunya yang sudah mengenal manhaj ini baru ana sendiri ya sih. Jadi selama ini ana 2 tahun belakang ini ikut kajian-kajian, dan setelah sekarang karena ibu sakit, ana mungkin sudah jarang sekali untuk mendatangi kajian, sementara ilmu belum terlalu banyak. Iya. Nah, bagaimana itu ya Syekh, yang diutamakan, sementara ana ada punya saudara 3 perempuan, 2 laki-laki. Iya. Jadi bagaimana sebaiknya ya Syekh, dan ana mohon doa dari Syekh. Dan terus ada titipan pertanyaan dari ibu, misalnya menjamak sholat itu, contohnya sekarang mau sholat maghrib sama isya, sebaiknya dilakukan di jam berapa? Apa sholat maghrib ini langsung dikerjakan sholat isya? Iya. Begitu aja. Baik. Ya Syekh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. كل شيء إن أمي مريضة منذ سنة واحدة، وعندي 5 إخوان، وأنا الوحيد الذي يعني من الله عليه بالهداية إلى حب السنة، وكنت أدرس وأحضر مجالس العلم، ولكني بعد مرض أمي لم أستطع حضور هذه المجالس، فما هو الأفضل لي؟ هل يعني يجوز لي أن أترك هذه المجالس لرعاية أمي في مرضها، وما هو توجيهكم؟ ثم أيضا ألتمس منكم الدعاء لنا، وأيضا أرسل إليكم رسالة من سؤال من أمي، وهي ما هي كيفية جمع صلاة العشاء والمغرب، وفي أي وقت يفضل أن يجمع بينهم؟ أولا نبدأ برسالة أمها تقديرا لها وتقديما لأمها المريضة التي أسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يثيب ابنتها السائلة على برها بأمها وإحسانها لوالدتها. والمريض له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أحدهما سواء قدم أو أخر، وأن يجمع أيضا بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما سواء قدم أو أخر، له هذا وهذا، وذلك رخصة للمريض، لكنه يصلي كل صلاة تامة لا قصر فيها، وإنما يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. وأما سؤال هذه السائلة فإنه حقيقة سؤال من عرف للبر أهميته، وأيضا عرف للعلم مكانته، وتحير بين الحسنتين، والحق أن كل من البابين باب خير وفضل ورفعة، وينبغي أن تعتني بوالدتها برا وإحسانا ورعاية وقياما بحقوقها، وتجتهد أيضا في أن تقتطع لنفسها شيئا من الوقت تحصل فيه علما وفائدة ونفعا في مجالس الخير في الأوقات التي تعرف أن والدتها لا تكون محتاجة فيها إلى رعاية. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله أن ييسر أمرها وأن يثيبها على هذه الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير. Ya, yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Ummu Afdhal, ya, yang tadi sudah disampaikan cukup panjang, ya. Saya kira saya tidak perlu untuk mengulanginya lagi. Dan jawaban Syekh adalah kita akan memulai dengan pertanyaan titipan dari Ibu dahulu sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau dan sebagai bentuk kita mendahulukan beliau di atas diri kita sendiri, ya. Itu pertanyaan tentang hukum menjamak sholat bagi orang yang sakit dan bagaimana caranya. Jawabannya adalah bahwasanya orang yang sakit itu boleh untuk mengumpulkan antara dua sholat. Menjamak antara sholat zuhur dan asar. Dan juga maghrib dan isya. Bisa dilakukan secara takdim, yaitu di waktu sholat yang pertama, yaitu zuhur dan maghrib. Bisa juga dilakukan dengan cara takhir, ya, diakhirkan, yaitu di waktu sholat yang kedua, yaitu waktu sholat asar atau sholat isya. Namun perlu diketahui bahwasanya orang yang sakit ini mendapatkan rukhsah keringanan untuk melakukan pengumpulan antara dua sholat jika membutuhkan hal itu. Namun sholatnya tidaklah qasar, jadi dilakukan secara lengkap, ya. Masing-masing 4 rakaat jika rakaatnya 4 dan 3 rakaat jika rakaatnya 3. Adapun pertanyaan tentang pengajian yang majelis taklim yang dahulu dihadiri namun sekarang tidak bisa dihadiri karena sedang sibuk mengurus ibu yang sakit. Maka kita katakan bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan seseorang yang memahami pentingnya birrul walidain dan pada saat yang sama mengetahui kedudukan tinggi majelis-majelis ilmu. Dan keduanya adalah pintu-pintu kebaikan yang perlu kita perbanyak untuk dilakukan selama hidup di dunia ini. Dan kami menasihatkan untuk berusaha sebisa mungkin mengumpulkan antara keduanya. Jadi kalau masih bisa dikumpulkan, itu alangkah baiknya. Dimulai dengan birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua kita, merawat beliau saat masih sakit, saat sedang sakit. Ini menjadi yang utama. Dan jika ada waktu yang tersisa, yang kira-kira di waktu tersebut ibu kita tidak membutuhkan kita, kita bisa mengisinya dengan mencari ilmu, ya. Dan di zaman kita ini sudah banyak sekali sarana untuk mendapatkannya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan mudah urusannya, ya. Makanya kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan saudari penanya ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan ibundanya yang sedang sakit. Dan Allah memberikan pahala sebesar mungkin kepada ibu atas perawatan yang telah dilakukan selama beliau sakit. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya kepada kebaikan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir ada Umu Emir di Depok, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Syekh, assalamualaikum. Ana bersyukur bisa berkesempatan bertanya. Ana lebih khusus bertanya tentang keadaan Suriah. Bagaimana sikap umat Islam berkaitan dengan turunnya Nabi Isa al-Masih di tanah Syam dan apa sikap umat Islam yang seharusnya kepada umat Islam di Suriah, yeah, dalam masa penantian ini. Yeah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mahiya aqidatul Islam fi nuzul Isa fi Syam. في هذا الموضوع. ثم من هو واجبنا؟ ما هو تجاه إخوانهم في سوريا. السؤال موضوعه واسع وهو يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها ونزول عيسى عليه السلام شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، وقد جاء في ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة فيها الإخبار بهذا الأمر الذي هو علامة علامات الساعة الدالة على قرب مجيئها ودنوه، والأحاديث في ذلك متواترة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأظن فيما أشار الإخوة الوقت لهذا البرنامج انتهى، فلعل السائلة تراجع شيئا من الكتب التي تتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها وتستفيد في هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بسوريا، على المسلم أن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وأن يمدهم بما يستطيع من عون ومساعدة، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد بأس الظالمين المعتدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ونسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, selanjutnya pertanyaan tentang Ummu Umair. Dijawab oleh Syekh bahwasanya top yang diangkat oleh Ummu Umair ini cukup luas karena berhubungan dengan tanda-tanda hari kiamat, khususnya tentang turunnya Nabi Isa yang merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab ini sangat banyak, ya, bahwasanya suatu saat di akhir zaman Nabi Isa akan turun, ya, dan semua hadis ini mutawatir. Dan karena waktu yang terbatas, maka kami tidak bisa membahasnya secara detail untuk kesempatan kali ini. Dan kami anjurkan kepada Ummu Umair untuk merujuk pembahasan ini di buku-buku yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kewajiban kita untuk saudara-saudara kita di Suriah adalah berdoa untuk mereka dan juga memperbanyak doa ini serta memberikan apa yang kita mampu dalam rangka membantu mereka. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Suriah dan di semua tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang zalim dan mengembalikan makar mereka kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin di semua tempat di seluruh penjuru dunia dan mengembalikan mereka kepada agama mereka. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kepada perkataan dan amalan yang Dia cinta dan ridhoi. Dan akhirnya Allahu taala alam, semoga Allah limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.